Soki na lobili kambo, okotala kambo lokola mayebale. Wane zalinda kisa ya kolanda mpona boy obunga nzela. Nabandi na kosite toli ezali malamu tolanda yango. Bato bansomba mokili, soki babosani bakopesaka bango mateya. Soki na lobili kambo, okotala kango lokola mayebale. Wane zali ndakisa ya kolanda mpona boy obunga nzela. Na banzi na kosite toli ezali malamu tolanda yango. Bato bansoba mokili, soki babosani bakopesaka bango mateya. Bozoba ekosala yo, okoboya makambo lokola liboma. Toli nyonso nakopesa yo, okotala yango lobeleze pamba. Bozoba ekosala yo, okoboya makambo lokola liboma. Toli nyonso nakopesa yo, okotala yango bobeleze pamba. Bozoba ekosala yo, okoboya makambo lokola liboma. Toli nyonso nakopesa yo, okotala yango bobeleze pamba. Bozoba ekosala yo, okoboya makambo lokola liboma. Toli nyonso nakopesa yo, okotala yango bobeleze pamba. Bozoba ekosala yo, okoboya makambo lokola liboma. Toli nyonso nakopesa yo, okotala yango bobeleze pamba. Bozoba ekosala yo, okoboya makambo lokola liboma. Toli nyonso nakopesa yo, okotala yango bobeleze pamba.